Salah seorang vokalis gaul. Seorang vokalis gaul, siapa dia? Siapa dia? Coba panggil dong. Sera Brudet. Sera Brudet. Sera Brudet. Sera Brudet. Sera Brudet. Sera AMZ. Sera AMZ. Sera Rabayana. Vokalis gaul. Sera. Tepuk tangan yang mana dong untuk Juana bersama Sera Rabayana. Bersama Sera, satu buah lagu terbaru dari Sera saya bawakan. Khusus saya persembahkan buat warga Juwono. Atas undangannya, Sera hadir di sini. Go!